jangan pernah tinggalkan aku. Jangan pernah hati menangis bila wajah masih tersenyum, dan janganlah kau tutup hati bila sudah tak cinta. Jangan.